رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Lanjutan dari bait ke 59 ya atau 58 ya, bal sarfuhu anil wujudi hutima bihamlihi alal muradi hutima. Kemudian ayat 59, walam yufid fawran wala takraran illam yarid ma yaqtadi at-takrara. Ya, kata beliau, dan amr itu lam yufid ya, tidaklah memberikan ya faedah fauron, bersegera ya, bersegera. Ini sudah dibahas oleh beliau ya, bahwasanya yang rajih ialah bersegera mesti, wala takraran, dan juga tidak memberikan faedah mesti takrar, diulang, berulang terus, illam yarid ma yaqtadi takrara. Ya, jika tidak terdapat sesuatu yang mengharuskan amar tersebut mesti dikerjakan berulang kali. Sudah paham di sini? Ya. Kita lanjut sekarang ke penjelasan di halaman ya 58. Ya, 58 ya. Ya, halaman 58. Ah, puan. Ya, halaman 86. Nah, tafadhal. Dibaca sini, Syekh Anwar. Ana enggak ngikutin antum, mana sih bacanya? Dari mana faida amara syari'u antaf ala syai'an itu? Ha, wa fa'alnahu. Wa idza amara syari'u an naf ala syai'an wa fa'alnahu marratan bari'at zimmatu. Illa in wujida ma yaqtadi at-tikrara atau taqrara. Sampai sini udah? Kayakuna al-ma'rubi ayamuna kayakan yakuna al-ma'rubihi mu'aqqatan. Udah? Muaqqatan biwaqtin. Udah. Ah. Ha. Terus. Bitakarrur, ah, masa bit bi halal hauli fa ida ada az-zakata. Wala yumni, oh ya nam. Wala yunmi. Wala yunmi. Ayo baca. Di anna zakata quyidat bi anna tamam al-qawli mujabun lah. Waduh, cukup cukup. Syekh Anwar. Banyak ininya Syekh Anwar. Fa idza amara syari wa antafa'ala syai'an. Apabila syari, yaitu Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, wa fa'alnahu, dan kita telah melakukannya maratan, sekali aja, maka bari'at adzimmatu, maka sudah lepas tanggung jawab. Illa in wujida ma yaqtadi at-tikrar atau takraru at-takrara, nah, kecuali apabila didapati apa yang mengharuskan untuk diulang. Kayakuna al-ma'mur bihi mu'akkatan biwaqtin, semisal yang diperintahkan tadi itu terbatas atau sementara pada waktu tertentu aja. Ya, semisal sholat duhur. Nah, ini kan terbatas hanya pada zawal syams. Maka setiap kali matahari tergelincir, maka kita sholat, sholat duhur. Atau dia muqayyad, terikat dengan sebuah sebab, maka dia berulang perintah tersebut dengan pengulangan sebabnya. Semisal zakat, setiap kali ya, waktu haulnya tiba, maka wajib zakat. Apabila seseorang telah menunaikan zakat di awal tahun, maka kita tidak, maka dia tidak boleh mengatakan bari'at zimmati. Nah, tanggung jawab saya sekarang sudah lepas. Oh enggak. Kenapa? Karena itu berulang setiap tahun. Ya, sampai nanti tidak apa la yatasarrab maluhu. Ya, la walau kana la yatasarrab bimalihi. Ya, walaupun la yatasarrab bimalihi wa la yumni maluhu. Ya, walaupun dia tidak mempergunakan hartanya dan hartanya tidak berkembang, ya. Hartanya itu tidak berkembang, tidak tumbuh. Ya, mengharuskannya. Sudah sini, ya. Mas Syekh Anwar bacanya pelan-pelan aja, tadi baca kayak buru-buru. Nah, jadi tergopoh-gopoh bacanya. Nah, santai aja. Bacanya pelan-pelan, santai. Salah ada masalah, ini namanya lagi belajar. Nah, coba, coba. Ahmad. Wa amma idza utliqa. Nah, itu fi'il amr dari saqa yasqi, isqi. Isqi al-faqira fa saqa faqiran fa hal yalzimuhu an yalzamuhu an yasqiya kulla faqirin la illa in wujidat qarinatun tadullu bi dhalika fa anta taqulu kullama al-mutlaqo bisa babin. Nah, ya, berikutnya. Ya, kata beliau, adapun jika dimutlakkan perintah tersebut, maka secara mutlak dia tidak memberikan atau dia tidak mengharuskan adanya pengulangan pelaksanaan. Ya, karena al-imtisal pelaksanaan itu yahsulu, sudah dikategorikan, sudah ya, sudah dilaksanakan bil fi'li marratan, dengan perbuatan walaupun sekali aja. Ya, sebagaimana lau qulta, Anda mengatakan kepada anak Anda, ya bunai iskil faqira, Wahai Ananda, berilah minum kepada orang fakir, al-fakir, kepada orang fakir itu. Maka sang anak dia memberikan minum kepada sang fakir. Apakah mengharuskan si anak untuk memberi minum kepada setiap orang fakir? Lah, enggak demikian. Ya, kecuali apabila didapati ya indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Maka seakan-akan Anda menyatakan kullama ja'aka fakirun fasqih. Maka setiap kali orang fakir datang kepadamu, berilah dia minum. Nah, baru pada saat ini itu yang tadi at-taqrar. Nah, baru ini menuntut adanya pengulangan pelaksanaan dari perintah tadi. Itu indikasinya demikian. Jelas? Nah, maka pendapat yang benar kata Syekh bahwa amar secara mutlak itu tidak memberikan konsekuensi pengulangan karena sudah dilakukan, sudah apa namanya? Khusyuli bari'atid dhimmah. Ya, karena sudah terbebas tanggung jawab dengan melakukan satu perbuatan yang diperintahkan tadi, kecuali jika didapati hal yang menunjukkan menuntut pengulangan. Ya, semisal perintah yang tertentu dengan suatu waktu atau perintah yang diiringi dengan ya sebuah sebab. Baik ya, bisa dipahami sini ya. Jadi kalau Anda mengatakan pada antum kum ya rusji, maka ini sekali aja, enggak iri terus jika, cuman sekali aja. Ya, sekarang kita masuk ke berikutnya. Al-amru bil fi'li. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-amru bil fi'li al-muhimma al-munhatim, amrun bihi wa billadhi bihi yatim. Kata beliau, wal-amru dan perintah, bil fi'li, ya, perintah untuk melakukan sebuah perbuatan, al-muhim, perbuatan yang urgen, yang penting, al-munhatim, ya, dan wajib, itu adalah amrun bihi, adalah perintah melakukan perbuatan tersebut, wabilladhi bihi yatim, ya, sekaligus hal-hal yang menjadi penyempurnanya. Kalau kita diperintahkan untuk berwudu, maka apa yang menjadi syarat kesempurnaan kita untuk berwudu? Adanya air. Maka itu juga perintah untuk mengadakan air. Ya, perintah sholat, maka di situ terkandung juga perintah untuk menutup aurat dan seterusnya. Ya, kemudian dikasih contoh oleh beliau di bait 61, ya, di halaman 87. Kal amri bis salati amrun bil wudu'i wa kulli syai'in lis salati yufradu. Tapi di sini ya nanti dikritisi oleh Syekh Al-Utsaimin ya. Ya, beliau kasih contohnya ini ya, sepertinya kelebihan ya. Karena perintah untuk wudu itu zatnya tersendiri. Ya, itu perintah yang beda lagi dengan perintah salat. Kata beliau, seperti perintah untuk salat itu adalah perintah untuk wudu. Ya, perintah untuk sholat itu adalah perintah untuk wudu. Dan dan kulli syai'in, dan apapun ya li sholati yufradu, dan perintah apapun yang di ya apa namanya yang diwajibkan dalam rangkaian sholat. Ya, nah, tapi kalau sholat sama wudu ini perintahnya masing-masing beda. Perintah sholat ayatnya ada, hadisnya ada, perintah wudu hadisnya ada, ayatnya ada, beda. Ya, nah, nanti dikritisi oleh Syekh Al-Utsaimin. Bisa dipahami sini enggak? Ngerti sini ya? Ya, jadi bait wal amru bil fi'li al-muhim al-munhatim amru bihi wa billadhi ya bihi yatim. Perintah melakukan perbuatan yang urgen, yang penting, yang wajib ya, adalah perintah melakukan perbuatan tersebut sekaligus hal-hal yang menjadi penyempurnanya. Perintah salat berarti juga termasuk di dalamnya perintah ya tutup aurat. Perintah wudu berarti masuk di dalamnya juga perintah untuk menyiapkan air. Nah, ya, kita baca di sini syarahnya di sini. Ya. Tafadhal di sini. Coba. Saiful, coba Saiful. Al-amru bisyai'i itu al itu, bukan bisyai'i itu dada al. Al-amru bisyai'i hakadha. Ulang, karir. Al-amru bisyai'i amal bima. Amrun bima la yatimu illa bihi. Walakin man mu'allifa yakulu wal amru bin fi'li al-muhim. Wazahiru kalamuhu. Wazahiru kalamihi. Hadihi fahada antum. Hadha fil wajibi faqad wa anna al-amru fil wajibi amrun bihi am wa bima la yatimu illa bi walakin mustaqila khilafun dhalika wa anna al-amru bi syai'i amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi sawa'un kana wajiban aw mustaqiban mustahabban. Nah, cukup. Ya. Hadhihi al-qa'idatu mufidatun. Ini kaidah yang sangat bermanfaat, yang penting, yang berfaedah. Al-amru bi syai' amrun bima la yatimu illa bihi. Itu perintah terhadap untuk mengerjakan sesuatu hal, itu adalah perintah juga ya terhadap hal-hal yang sesuatu hal tadi tidak sempurna kecuali dengannya. Ya. Sesuatu hal yang tidak sempurna kecuali dengannya. Ya, jadi memerintahkan sebuah perbuatan wajib berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban tadi, perbuatan wajib tadi. Ya. Nah, penyempurna tersebut disebut dengan sabab syar'i atau juga sabab al-akhli atau juga sabab adi atau sabab sabab adi, ya. Itu sabab syar'i, sabab akhli, sabab adi. Ini sebab-sebab syar'i, sebab-sebab akhli, sebab-sebab adi, kebiasaan. Baik, lakinnal mu'allifa yaqul, akan tetapi mu'allif ya, Al-Amridi rahimahullah ta'ala menyatakan wal amru bil fi'li al-muhim. Dan perintah untuk ya perintah untuk melakukan perbuatan yang muhim ya. Yang penting, yang urgen, al-munhatim, yang wajib. Ya. Nah, kata beliau, wadahiru kalamihi. Ah, kata Syekh Al-Utsaimin, maka yang nampak dari ucapan mu'alif al-amriti ini adalah anna hada fil wajib faqat. Bahwa ini kesannya hanya di hal-hal yang wajib saja. Ya, soalnya beliau mengatakan, wal amru bil fi'li al-muhim al-munhatim. Nah, ini seolah-olah diwajib saja ini, kan? Seolah-olah yang wajib saja. Padahal juga bisa masuk sunnah. Jadi kaidahnya, ya, apa namanya, makana wasilatan lil sunnah, ya, bahwa sunnatun. Apa saja yang menjadi wasilah untuk penyempurna sunnah, maka itu sunnah juga hukumnya. Sunnah, misalkan, ya, sunnah. Antum pakai siwak, ya, sebelum sholat, sebelum wudhu, ini kan sunnah. Ya, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah inda kulli wudu. Ini kan sunnah. Maka kalau mau pakai siwak, beli dulu. Maka membeli siwak hukumnya berarti sunnah. Paham enggak tuh? Ngerti enggak Ahmad sini? Ya iya, masa beli siwak enggak dapat pahala? Masa sia-sia begitu aja. Asal niatnya buat apa? Buat siwakan, jangan buat ngesengin orang antum. Paham gak sini? Nah, jadi seolah-olah yang dikritisi oleh Al-Utsaimin di sini, kok Amriti hanya membatasi kok yang wajib saja, ya, yang wajib saja. Padahal ada kaidah para ulama, maka nawasilatan il muharram bahwa muharram, ya, apa saja wasilah, ya, yang akan mendatangkan kepada perbuatan yang haram, maka wasilah tersebut juga haram. ya, wasilah tersebut juga haram. Nah, seorang mau berzina dengan pelacur, dia beli kondom. Nah, beli kondomnya tersebut haram. Beli kondomnya tersebut haram. Dia beli obat kuat, ya, dia beli obat kuat. Maka beli obat kuatnya tersebut adalah haram. Ah, mantap sini. Ya. Ngerti enggak? Ngerti. Antum mau berzina jalannya pacaran dulu. Maka pacaran tersebut adalah haram. Ngerti enggak sini? Ya. Pacaran kan haram, beli pulsa. Ya. Buat pacaran. Nah, ini wasilah menuju yang haram. Paham? Ngerti ya? Baik. Nah, di sini yang dikritisi oleh Syekh bahwa seolah-olah al-amri itu kok membatasi hanya yang wajib aja, dengan perkataan beliau wal amru bil fi'li al muhimmi al munhatim. Ini kalimat munhatim. Paham antum sini? Baik. Wa anna al amra bil wajibi amrun bihi, dan bahwa perintah untuk melaksanakan sebuah yang wajib maka wajib juga. Wa bima la yatimu illa bihi, dan juga ya hal-hal yang kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut juga menjadi wajib, ya, juga menjadi wajib. Ngerti kan sini? Paham sini? Kita mau sholat fardhu ain kan wajib kan? Tapi kita nggak punya pakaian. Sementara berpakaian menutup aurat adalah kewajiban. Maka kalau kita beli baju, ya, buat nutup aurat untuk sholat, hukumnya apa? Sunnah, apa mubah, apa makruh? Wajib. Karena untuk menutup aurat di dalam sholat. Paham sini? Ya, ngerti? Ya, jangan disalahpahami, oh kalau gitu besok saya beli gamis terus. Bukan, maksudnya pakaian yang menutup sholat, ya yang sekedarnya. Kayak perempuan, ya, perempuan, dia tutup aurat adalah wajib. Wajib gak? Tutup aurat adalah wajib. Nah, dia sementara gak punya. Ya, maka dia beli itu jilbab, hijab. Nah, dia membeli jilbab, hijab itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Maksudnya sini, kalau dia masih dalam tanggungan, ya berarti suaminya, bapaknya, ya, atau walinya. Udah ngerti sini, Samul? Minum kopi hukumnya apa minum kopi? Hah? Mubah apa gimana? Ya mubah. Bikin kopi berarti hukumnya apa? Ah, mubah. Beli kopi hukumnya mubah. Ngerti situ? Ah, Masya Allah. Mantap kopinya. Baik. Lakinna sahiha khilafu dzalik. Akan tetapi yang benar itu berbeda dengan hal tersebut. Ya, wa annal amra bi syai'i amru bihi wa bima la yatimu illa bihi, sawa'un kana wajiban aw mustahabban. Aini. Yang dikritisi oleh Syekh Al-Utsaimin bukan ya masalah tadi, tetapi masalah pembatasan kok cuma wajib aja. Kata beliau bahwasanya perintah terhadap sesuatu itu adalah perintah untuk melaksanakannya, wa bima la yatimu illa bihi, dan perintah untuk melaksanakan faktor yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengan faktor tersebut. Apakah itu hukum yang hukumnya wajib atau yang mustahab atau yang hukumnya hanya dianjurkan. Sudah paham sini? Ngerti? Nah, Syekh Wardi. Fama la yatimu, fama. Al wajibu fa'il dari yatimmu. Fama dari tadi fima mulu. Mentang-mentang nama anaknya Fina. Fa'il dari yatimmu. Yatimu al-mustahabu illa bihi fahuwa mustahabun. Fahunaka qa'idatun ammun. Ammu. Min hadhil qa'idati indal ulama'i wahiya al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Maqasidi. Atau yakfi. Ah. Kata beliau, fa in kana wajiban fama la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kalau perintahnya tersebut memang wajib, maka fama la yatimu al wajibu illa bihi, maka ya, yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, dengan suatu hal, suatu faktor, bahwa wajibun, maka suatu hal atau suatu faktor tersebut menjadi wajib. Wa in kana mustahabban fama la yatimu al mustahabu illa bihi fa huwa mustahabun. Ah, ini juga. Nah, kalau hukumnya hanya mustahab, maka ya, sesuatu hal dari perintah yang mustahab tadi tidak sempurna kecuali dengannya, maka dirinya atau faktor tadi atau sesuatu hal tadi, maka hukumnya menjadi mustahab. Wa hunaka qa'idatun ammu min hadhil qa'idah indal ulama. Nah, ada kaidah yang lebih umum dibandingkan kaidah ini, ya. Ya, menurut para ulama, yang disampaikan oleh para ulama itu al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, wasail laha. Wasail, sarana-sarana. Ya, yang suatu perbuatan dia memiliki hukum, ya, sarana hukum itu dia memiliki hukum-hukum yang maqasid. Atau kita terjemahkan, hukum-hukum suatu sarana itu tergantung tujuannya. Ya, tergantung tujuannya sarana apa? Hukum suatu sarana tergantung tujuannya. Ya, sarana beli air, tujuannya apa? Kalau buat wudu wajib. Kalau buat mandi junub wajib. Tapi kalau buat mandi Jumat sunnah. Indal madhab, ya, mandi Jumat sunnah. Ngerti enggak sini? Ya. Beli air buat mandi sehari-hari wajib apa gimana? Mubah, mubah. Ya. Ngerti? Beli air buat mandi Jumat sunnah. Beli air buat mandi karena mimpi basah wajib. Beli air buat berwudu wajib. Udah ngerti berarti sini? Ya, paham sini ya? Nah. Berikutnya, tafadhol Pak Suradi. Wa ala hadza naqulu makana wasilatun lil wajib. Makana wasilatan. Makana wasilatan lil wajib wa huwa wajibun. Wa makana wasilatan lil mustahabi wa huwa mustahabun. Wa makana wasilatan lil muharrami wa huwa muharramun. Wa makana wasilata lil makruh hi wa huwa makruh makruhun fa huwa makruhun. Terus wa makana wasilata lil mubahi wa huwa mubahun. Taib, cukup ya. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini naqulu, maka kita menyatakan ya, hukum yang kalau dia itu sebagai sarana, ya, hukumnya apa sebagai sarana, perintah tadi itu sebagai sarana untuk yang wajib, ya, maka jika dia berupa sarana, hanya sarana bagi yang wajib, maka dia hukumnya juga wajib. Kalau dia untuk yang mustahab sarana tadi, maka dia hanya mustahab, ya. Kalau dia hanya berupa sarana untuk yang haram, maka dia juga haram, diharamkan, ya. Untuk yang makruh, maka dia juga makruh. Kalau mubah, berarti dia juga mubah, gitu ya. Bisa dipahami gak sih? Ya, makan kecapi siang-siang hukumnya apa, Rusdi? Wajib, makruh apa haram? Nah, boleh enggak? Mubah, mubah. Berarti beli kecapi hukumnya mubah. Ya enggak? Kan mala yatimu al mubahu illa bihi fa huwa mubahun. Gitu kan? Sesuatu yang mubah yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka suatu apa namanya faktor tadi adalah mubah. Kita mau makan kecapi enggak akan terwujud kecuali dengan beli kecapi. Masih enggak ada di sini. Kecuali dengan beli kecapi. Maka beli kecapi hukumnya mubah. Paham sini enggak? Nah, ada orang mau dengar musik, apa hukum dengerin musik? Wah, nyanyi-nyanyian, hukumnya apa? Haram. Oh, dia beli Walkman, dia beli CD, dia beli sound system, ya. Mau buat dengerin itu. Berarti ketika dia beli hukumnya apa? Haram. Karena mala yatimu illa al-muharramu illa mala yatimu al-muharramu illa bihi fahuwa ya muharramun. Ya. Ngerti enggak sini? Nah, yang kata beliau makana wasilah lil muharram fahuwa muharram. wasilah untuk menghantarkan kepada hal yang diharamkan, maka wasilah tersebut menjadi haram. Inilah ya al-wasailah ahkamul maqasid. Baik, balik lagi berikutnya ke siapa? Aneh, Syekh Wardoyo, antum Mardono, antum dia punya bukunya. Ada, alhamdulillah. Tafadhal ikra. Wa hadhihi al-ibaratu a'ammu salasu ibaratin tin. Terus salisati faqat. Nah, kemudian kata Syekh, wa hadhihi ibaratu ammu. Nah, ibarat ini lebih umum. Ya, maka kita memiliki, kalau begitu kita sekarang sudah memiliki tiga ibarat. Ya, ibarat yang pertama al-wasailah ahkamul maqasid. Nah, ini ya. Ya, hukum suatu sarana tergantung tujuannya. Ya, wasail. Wasail sarana-sarana. Ya, laha ahkam. Dia memiliki hukum-hukum tergantung maqasidnya apa, tujuannya apa. Yang kedua, ma la yatimul ma'muru illa bihi fa huwa ma'murun bihi. Yang kedua, suatu perintah, suatu ma'mur, suatu hal yang diperintahkan ternyata la yatimu, tidak sempurna illa bihi, kecuali dengannya, dengan suatu faktor, fa huwa ma'murun bihi, maka faktor tadi menjadi sebuah yang diperintahkan. Nah, ibarat yang ketiga, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Ya, yang sebuah kewajiban tidak sempurna dengannya, maka kecuali dengannya, maka sesuatu hal tadi, ya, faktor tadi hukumnya adalah wajib. Maka yang pertama itu lebih umum, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan mu'alif di sini hanya berbicara yang di ketiga saja. Padahal ini mencakup semua. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kal amri bis salati amrun bil wudu'i. Nah, ini yang dikritisi juga nanti oleh beliau. Ya, karena perintah untuk salat itu berbeda perintah untuk wudu. Nah, punya dalil masing-masing. Ya. Ya. Kal amri udah ada ya? Hah? Udah ada. Lanjut juhur apa gimana? Lanjut juhur bentar ya. Anggung ini. Ya, subhanallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum. Ya. Itu enggak ada urusannya dengan itu urusan lain, perkara yang lain. Tapi kalau kan yang antum tanya hukum, hukum syira sabun gitu kan, hukum membeli sabun, pakai sabun mandi mubah, maka berarti kalau dikaitin dengan kaidah ini, beli hukum sabun pun juga mubah. Nah, hukum beli sabun mubah. Nah, kalau ada gambar wanitanya itu lain hukum lagi. Kalau masalah beli hukum sabun apa? Ya mubah. Nah, ternyata di dalam sabun ada apanya? Ada gambarnya, atau beli sabunnya pakai riba, itu lain hukum lagi. Ya, itu udah lain lagi. Beli sabunnya ternyata pakai riba. Beli sabunnya riba misalkan. Ya. Itu lain lagi. Sama kayak antum sekarang, antum kerja. Ya. kerja apa apa antum mau berpergian, berwisata. Mubah. Pakai mobil. Pakai mobil lebih nyaman, maka beli mobilnya mubah. Ternyata beli mobilnya pakai riba, itu lain lagi urusannya. Ya, enggak ada sangkut pautnya hukum beli mobil buat wisata. Beda kan dengan hukum beli mobil dengan riba? Ya beda bahasan. Gitu. Nah, sekarang beli sabun ada gambar wanitanya. Ya pilih aja yang enggak ada gambar wanitanya. Gambar pohon kayak. Yang penting hukumnya itu ada. Itu kalau ditanya hukum membeli sabunnya, ya boleh. Kalau ada gambar wanitanya, lain soal. Sama kalau dikatakan beli sabunnya tapi pakai riba, ya lain soal. Lain soal di situ. Kan yang ditanya hukum beli sabun. Gitu. Ada gambar wanitanya gimana? Ya tinggal ganti, tinggal buang gambar wanitanya. Susah amat. Gitu. Ngerti gak sini Akbar? Ya? Hah? Kenapa? Gambarnya gitu. Pokoknya hukum beli sabun buat mandi mubah. Mubah. Ke antum, hukum beli mobil buat kerja. Ya. Buat berpergian, ya tergantung. Ya, apa hukum kerja buat cari nafkah? Wajib. Beli kendaraan dikatakan wajib yang cukup menghantarkan ke tempat kerja aja. Jangan pakai alasan oh biar nyaman. Segala macam.